بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas tentang peran penting seorang muslimah di dalam membentuk generasi rabbani. Diuraikan pada kesempatan itu, muslimah yang bisa memberikan andilnya untuk membentuk generasi rabbani ialah muslimah yang salihah. Wanita-wanita muslimah yang salihah. Disebutkan kemarin pula definisinya, wanita yang salihah ialah wanita yang salihah terkait dia dengan Allah Azza wa Jal, betul-betul sebagai hamba Allah yang saleh dalam beribadah kepada Allah, dan juga salihah terkait dengan masalah muamalahnya. Pada kesempatan itu dijanjikan kita akan mengkaji lebih lanjut, lebih detail tentang sifatul mar'ati salihah, sifat-sifat, kriteria-kriteria wanita yang salihah, supaya masing-masing muslimah bisa mewujudkan sifat ini sehingga dia menjadi muslimah yang salihah. Kemanfaatannya dia rasakan untuk pribadi, dan lebih lanjut kemaslahatannya untuk generasi mendatang, baik terkait dengan anak-anaknya sendiri atau anak-anak kaum muslimin. Ikhwan fillah jazakumullah, dari semua sifat-sifat wanita muslimah yang salihah itu semua kembali kepada dua prinsip. Prinsip yang pertama ialah keislaman dan keimanan. berkaitan dengan akidahnya. Dia seorang wanita yang muslimah. Dia seorang wanita yang mukminah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimah ini persyaratan utama. Dikatakan salihah kalau dia muslimah. Ditambah lagi dengan mukminah. Dia seseorang yang beriman. Ini menggambarkan tentang sihhatul mu'taqad. Keabsahan i'tiqadnya, kesahihan akidahnya. Kebersihan prinsip-prinsip keimanannya. Ini pokok. Sebab kalau prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidahnya rusak, maka dia sebagai orang yang menyimpang, sebagai orang yang tersesat, bukan lagi sebagai orang yang salihah. Kunci yang kedua ialah al-ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata ibadah, tetapi semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kriteria-kriteria yang ada dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah SAW, semua poin-poinnya muaranya ke sini. Keislamannya, keimanannya, dan semangat ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh kita lihat sebuah ayat tersebut di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 10 kriteria laki-laki yang saleh, juga wanita yang salihah. Allah persiapkan untuk mereka 2 hal. Yang pertama ialah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, pahala yang besar, pahala yang agung untuk mereka. Dipersiapkan 2 hal ini, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, pahala yang besar. Ini untuk laki-laki dan juga untuk wanita. 10 sifat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab ayat yang ke-35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Total semuanya 10 sifat. Laki-laki dan wanita dalam bab ini sama. Yang artinya Allah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya muslim, laki dan wanita. Mukmin, laki dan wanita. Qanit, seorang qanit dan qanitah. Seseorang yang jujur, shadiq yang jujur, laki ataupun wanita. Seorang yang sabar, laki atau wanita. Orang yang khusyuk, laki atau wanita. Seseorang yang gemar bersedekah, laki atau wanita. Seseorang yang gemar berpuasa, laki atau wanita. Seseorang yang menjaga kemaluannya, laki atau wanita. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki-laki ataupun wanita. Allah persiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dari Allah, dan pahala yang besar. Muslim, mukmin, qanit, sadiq, sabir, khashi', mutasaddiq, shaim, al-hafidh lil farji, al-dhakir. 10. Barakallahu fikum. Laki-laki dan perempuan sama dalam bab ini. Kita perhatikan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan landasannya. Hal yang paling utama yang harus ada pada muslim dan muslimah, yaitu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Muslim dan mukmin. Di nomor satukan ini. Laki-laki yang berislam, perempuan yang berislam. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman. Ini pondasinya ini. Islam dan iman. Ketika digabungkan Islam dan iman, maka Islam itu untuk perkara-perkara amal yang zahir. Sementara iman untuk prinsip-prinsip akidah keimanan. Maka Islam meliputi semua rukun Islam yang 5. Sementara iman meliputi semua rukun iman yang 6. Paham ya? Islam terkait dengan amal zahir, sementara iman terkait dengan amal-amal batin, perkara prinsip akidah. Rukun Islam, rukun iman. Disebutkan nomor 1. Sebab ini merupakan ketentuan utama. Seseorang itu tidak bisa dikatakan salihah. Salihah ketika tidak ada padanya keislaman dan keimanan. Mohon maaf, orang yang non muslim tidak bisa kamu katakan saleh. Tidak bisa kamu katakan salihah. Walaupun dia orang yang begitu baik, walaupun dia orang yang begitu bagus secara keduniaannya, tetap yang namanya non-muslim dihukumi kafir dalam Islam. Bukan dikatakan saleh, dikatakan kafir, atau dikatakan musyrik, atau dikatakan sebagai ahli kitab, tergantung agamanya masing-masing. Difahami ya, semua amal-amal yang dia kerjakan dari semua amal kebaikan sirna, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menegaskan dalam firman-Nya, la in asyrakta la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Yang artinya kalau engkau wahai Rasul berbuat kesyirikan, niscaya akan hilang, akan sirna amal-amal kamu. Itu Rasul diancam seperti itu. Seorang Nabi, seorang Rasul kalau syirik batal semua amalnya, apalagi selain Nabi. Tapi itu tidak terjadi. Tidak ada seorang Nabi, seorang Rasul yang musyrik. Tidak ada muslim. Menekankan kepada kita, ketika orang itu dinyatakan musyrik, dikatakan kafir, maka semua amalnya sirna, semua amalnya tidak ada gunanya, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin dikatakan sebagai soleh. Tidak mungkin dikatakan sebagai solehah. Dipaham ya? Maka ini merupakan ketentuan utama. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Harus ada keislaman, harus ada keimanan. Dasar prinsip dalam beragama. Setelah itu, 8 sifat yang lainnya yang dibawakan dalam ayat ini semuanya satu muaranya. Apa itu? Amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Al-qanit, shadiq, sabir, khashi', mutasaddiq, shaim, hafiz, dzakir. Ini semuanya contoh-contoh ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Contoh-contoh amal saleh yang diajarkan dalam Islam. Dan itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Yang disebutkan dalam ayat ini, Islam dan iman sebagai pegangan pertama, pondasi pertama, 8 yang lainnya perkara yang sangat penting perhatikan. Bukan pembatasan. Maka muaranya ialah ibadah kepada Allah. Barakallahu fiik. Maka sifatnya seorang laki-laki yang saleh, sifatnya wanita yang salihah, di samping punya prinsip Islam dan iman yang kuat, mereka dikenal dengan semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam beramal saleh. Terutama kaum wanita, ini bahas sekarang perempuan, terutama wanita yang muslimah. Ciri-ciri wanita yang salihah adalah wanita yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah, bersemangat dalam beramal saleh. Kita sebutkan satu persatu 8 sifat lain selain Islam dan iman yang itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam ayat ini, wal qanitina wal qanitati, laki-laki yang qanit, wanita yang qanitah. Qanit isim fa'il, masdarnya adalah kunut. Yang dimaksudkan dengan al-kunut ialah luzumu ta'atillah, senantiasa menetapi ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna qanit dalam ayat ini. Tidak dimaknakan kunut, bacaan kunut, tidak. Kata-kata qanata yaknutu kunutan secara bahasa itu memiliki banyak makna. Di antara maknanya ialah membaca doa kunut. Di antara maknanya kata-kata qanit ialah orang yang lama berdirinya ketika qiyamul lail. Baik. Dan dengan maknanya, dan makna lebih menyeluruh, al-qunut ialah luzumu ta'atillah, menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pengertian wal-qanitina wal-qanitat, dan laki-laki dan perempuan yang selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Yang selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan nomor satu terkait dengan 8 sifat yang berkaitan dengan bab ibadah dan amal ketaatan. Karena sifat inilah sifat yang mencakup. Paham ya? Amal-amal yang disebutkan nanti itu kembalinya kepada makna al-qunut. Karena al-qunut itu maknanya umum. Seseorang yang senantiasa menetapi ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menetapi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki yang dikenal dengan ibadahnya, dikenal dengan amal solehnya, dan ketika ibadah dia orang yang tenang, dia khusyuk, dikatakan hadza qanit. Hadza qanit. Khususnya ibadah-ibadah di malam hari, seperti qiyamul lail dan semisalnya. Ya, bangkit di waktu malam qiyamul lail, dia berdiri dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan tenang, menghayati salat malamnya. Dikatakan hadza qanit, hadhihi qanitah. Ini wanita, ini laki-laki yang betul-betul mentaati Allah Azza wa Jalla, ini wanita yang betul-betul mentaati Allah Azza wa Jalla. Qanit, qanitah. Ibadahnya semangat, selalu ibadah kepada Allah, tenang dalam beribadah, tumaknina, khusyuk dalam beribadah kepada Allah, terutama di malam hari. Barakallahu. Amman huwa qanitun ana al-lail. Dikatakan seseorang yang qanit di pertengahan malam. Ini umum meliputi semua amal soleh, semua ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka poin-poin yang setelahnya lagi dimasukkan dalam pembahasan qunut. Barakallahu fikum. Bedanya kalau qanit tadi ada ketumakninah dalam beribadah, ada kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dikenal dengan itu. Masyhur dengan ini. Sehingga dikatakan qanit, qanita. Berarti bukan semata-mata ibadah, bukan semata-mata beramal, tetapi selalu menetapi ibadah, selalu menetapi amal. Bukan semata-mata itu, tapi ada unsur tumakninah, ketenangan dalam ibadahnya, tidak terburu-buru, tenang. Ada unsur kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah. Itu dikatakan qanit. Ini sifatnya wanita muslimah salihah dan laki-laki muslim yang saleh. Allahul musta'an. Sifat yang berikutnya ialah was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki yang sadiq dan wanita yang sadiqah. Laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Namanya as-sidqu. Namanya as-sidq, memiliki sifat kejujuran. As-sidq. As-sidq itu barakallahu fikum. As-sidq itu barakallahu fikum. Sebuah sifat yang mengandung pengertian kesesuaian. Kesesuaian ucapan, perbuatan dengan apa yang ada pada hatinya. Saya lagi, as-sidqu, sifat jujur itu maknanya adalah kesesuaian ucapan dan perbuatan dengan apa yang ada dalam hati, sesuai dengan kondisi realnya, sesuai dengan kondisi realnya, nyatanya secara syariat. Itu yang namanya as-sidqu. Jadi apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang ada pada hatinya. Apa yang dia amalkan, apa yang dia perbuat sesuai dengan apa yang ada pada hatinya. Ucapannya, hatinya sama. Perbuatannya, hatinya sama. Tayib. Dan diwujudkan di alam nyata sesuai dengan syariat. Itu namanya sidqun. Seseorang yang berucap, seseorang yang melaksanakan sebuah tindakan perbuatan A berbeda dengan isi hati, itu namanya bukan sidqun. Namanya apa ini? Namanya nifaq. Namanya nifaq, kemunafikan. Yang kamu sampaikan lain dengan isi hatimu, yang kamu perbuat lain dengan isi hati kamu. Ada nifaq. Ada ucapan, ada perbuatan sesuai dengan isi hati. Baik, tapi tidak diwujudkan di alam nyata sesuai dengan syariat. Juga bukan namanya sidqun. Itu baru namanya sekedar janji, sekedar slogan. Belum diwujudkan di alam nyata yang sesuai dengan syariat. Belum diwujudkan secara real sesuai dengan syariat. Baru dikatakan sidqun ketika semua terpenuhi. Ucapannya, perbuatannya sesuai dengan isi hatinya dan sesuai dengan kondisi real. Apa yang dia ucapkan, yang dia perbuat sesuai dengan syariat. Sidqun. Ini orang yang dikatakan shadiq. Laki-laki, perempuan dikatakan shadiqah. Seseorang yang dikenal dengan kejujurannya dan sering jujur, namanya siddiqah. Siddiqah, seseorang yang sangat masyhur, sangat dikenal dengan kejujurannya. Dan terus berbuat kejujuran. Namanya Siddiq, Siddiqah. Ini sifatnya seorang mukmin. Lawannya adalah nifaq. Nifaq sifatnya kaum munafikin. Barakallahu fikum. Ini dalam semua hal. Anda jujur dalam berucap, Anda jujur dalam berbuat, jujur dalam kondisi Anda, jujur dalam niat. Dalam semua hal Anda jujur. Jujur terkait dengan kepada Allah Azza wa Jal, jujur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur dalam kita beragama, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam beribadah. Sifat ini masuk dalam semua aspek kehidupan kita, masuk dalam semua bab agama kita. Dia sebuah sifat gitu ya, Pak. Sifat yang ada pada seseorang, dia betul-betul jujur. Ucapan perbuatan sama dengan hati, diwujudkan secara real sesuai dengan bimbingan syariat. Jujur ini merupakan kunci semua kebaikan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah, beliau menegaskan, fasidqu miftahu kulli khair, kama annal kadhiba miftahu kulli syarr. Kejujuran itu kunci semua kebaikan, sebagaimana kedustaan kunci semua kejahatan. Semua kejahatan. Jadi masuk dalam semua hal dengan poin-poin yang disebutkan di atas. Ini harus diwujudkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Jujur dalam beribadah. Contoh ya, jujur dalam beribadah. Berarti apa yang kamu lafalkan, ibadah-ibadah lafziyah. Apa yang kamu ucapkan, ibadah-ibadah fi'liyah. Apa yang kamu lakukan, itu sesuai dengan niatan kamu. Niatan kamu yang di hati kamu itu dalam berucap, dalam berbuat, itu lillahi ta'ala. Kamu wujudkan secara real ucapan kamu, ibadah kamu sesuai dengan bimbingan syariat. Ada shadiqun fi ibadati. Di situ ada unsur keikhlasan, karena hatinya benar diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ada unsur muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah, dikarenakan amaliyahnya, ucapannya sesuai dengan bimbingan syariat. Dan dia wujudkan, bukan semata-mata omong kosong, dia wujudkan dalam keseharian. Shadiqun fi ibadatihi, jujur dalam beribadah kepada Allah. Dipahami insyaAllah ya? Ada gambaran insyaAllah. Dia dikatakan jujur dalam berucap. Yang dia ucapkan betul-betul ucapan yang benar, tulus. Yang dia ucapkan sama dengan yang di hati. Nah, ucapannya sesuai dengan bimbingan syariat. Jujur dalam berucap. Tidak ada rekayasa, tidak ada kedustaan, tidak ada kemunafikan. Shadiq. Difaham insyaAllah ya? Barakallahu. Nah ini sifatnya wanita yang salihah. Wanita yang betul-betul muslimah dan mukminah ialah shadiqah. Wanita yang jujur dalam semua hal, terutama jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ada seorang wanita ngakunya salihah. Datang waktunya ibadah sholat, dikumandangkan yang namanya azan. Tidak segera bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat dengan berbagai macam alasan, entah alasannya masih masak, entah alasannya bajunya masih bau asap, entah alasannya belum mandi dan segala macamnya. Tertundalah itu sholat sampai pukul 1 siang atau 1:30 siang. Apakah dikatakan shadiqun fi ibadatihi? Coba diam. Hah? Jawabannya? Berarti dia munafik. Hah? Hati-hati. Nah, tertundanya waktu sholat sampai dengan tanpa ada uzur tanda-tanda kemunafikan. Hati-hati. Naam. Pada perempuan tersebut kurang ada kejujuran dalam perkara ibadah sholat. Mulai terjangkiti penyakit lawannya sidep, yaitu nifak. Nifak apa ini? Nifak amali. Ciri-cirinya apa? Ibadahnya enggak serius. Kalau kamu betul-betul shadiqah, perempuan yang jujur dalam beribadah kepada Allah, kamu akan kerjakan tepat pada waktunya. Nah begitu ya. Dan bukan semata-mata yang fardu, dia akan mengerjakan sunnahnya, qobliyahnya dia kerjakan. Kemudian yang fardu dia kerjakan, zikir setelah itu dia lakukan, ba'diyahnya dia kerjakan. Ala shadiqun fi ibadatihi. Yang laki-laki juga sama loh ya. Karena tema kita ini muslimah, ya muslimah yang lebih banyak dituju. Laki-laki juga sama. Hakada. Sampai menjelang habis waktu ada munafik. Salatul munafik. Menjelang habis waktu baru salat, enggak khusyuk, cepat-cepatan begitu kayak ayam makan jagung, salam selesai. Ada salatul munafik. Berarti hilang daripadanya kejujuran dalam salatnya, dalam ibadah kepada Allah. Ini dalam semua hal, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam rumah tangganya, dalam semua aspek kehidupannya harus shadiq. Maka shidqun, kata Syekhul Islam, kunci semua kebaikan. Al-kadzib, kunci semua kejelekan. Barakallahu fikum. Shidq inilah yang akan menuntun pelakunya kepada kebajikan-kebajikan dan menuntun pelakunya kepada surga ya Allah azza wajalla. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi lil bir wa inna al-birra yahdi lil jannah wa inna ar-rajula la yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inna Allahi siddiqa." Hendaklah kamu memiliki sifat sidik, jujur. Karena jujur itu membawa pelakunya kepada amal-amal kebajikan. Dan amal kebajikan membawa pelakunya kepada jannah, surganya Allah. Dan sungguh orang itu jujur. Dan terus berusaha untuk jujur. Dan sering berbuat jujur. Hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq yang jujur. Barakallahu fikum. Maka kejujuran kunci semua amal bir, membawa pelakunya kepada jannahnya Allah azza wajalla. Dan ada isyarat dia mendapatkan husnul khatimah, sebab dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq yang jujur. Tertulis sebagai orang yang jujur, kata para ulama, itu menunjukkan dia mendapatkan husnul khatimah dari Allah azza wajalla, buah kejujuran. Ini yang berikutnya. Laki perempuan sama dalam bab ini. Yang berikutnya lagi ialah wasabirina wasabirat. Laki-laki dan wanita yang sabar. Laki-lakinya penyabar, wanitanya penyabar. Yang namanya sabar secara bahasa al-habs, menahan sesuatu, menahan diri. Adapun secara makna syariatnya, as-sabr maknanya ialah habsun nafsi. Habsun nafsi an kulli ma yuskhitullah. Wa habsul lisan an kulli ma la yurdihillah. Wa habsul jawarih an kulli ma la yuhibbuhullahu wa yardah. Yang namanya sabar secara syariat ialah habsul nafsi. Dia menahan jiwanya, menahan jiwa dari segala sesuatu yang membawa murkanya Allah. Dia tahan diri, jangan sampai dirinya itu murka kepada Allah, Jangan sampai jiwanya itu tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Tahan. Ketika ada musibah yang mendera, ketika ada cobaan yang menimpa, hatinya sabar, ditahan hatinya itu. Jangan sampai hatinya itu ada unsur murka kepada Allah. Jangan sampai hatinya ada unsur murka kepada takdirnya Allah. Tahan hatinya. Hafsun nafs. Yang kedua adalah hafsun lisan. Menjaga lisan. Menahan lisan. Yaitu menjaga lisan dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Umpatan-umpatan, caci maki, celaan-celaan, teriakan-teriakan histeris. Ketika ada musibah, ditahan sama dia. Lisan ditahan. Jangan sampai melafalkan hal tersebut di atas. Ditahan lisannya. Dia hanya melafalkan yang diridhai oleh Allah. Ketika ada musibah yang mendera, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Istirja dia. Itu namanya sabar. Lisan ditahan, dijaga. Dan yang ketiga, hafsul jawarih. Dia menahan semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak diridhai, enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, dia pukul-pukul pipinya, tampar-tampar pipinya, dia jambak-jambak rambutnya, histeris, sok, depresi. Wah, dia robek kerah-kerah bajunya. Melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, enggak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang namanya sabar, dia bisa menahan semua tadi. Dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya dari hal-hal yang melanggar syariat. Yang dia ucapkan, yang Allah ridhai. Yang dia lakukan, yang Allah ridhai. Terkait dengan perbuatan, ketika dia mendapatkan musibah, dia melaksanakan ibadah sholat. Sholat dua rakaat ketika ada musibah. Pertanda anggota tubuhnya, anggota badannya itu sabar. Itu sunnah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada musibah. Sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Dalam kamu memohon pertolongan kepada Allah dengan sikap sabar dan sholat. Barakallahu fiik. Hadza huwa sabir. Dan yang namanya kesabaran itu ketika pertama kali ada musibah. Pertama kali terjadinya sebuah cobaan. Kamu sabar. Itulah yang namanya sabir, sabirah. Inilah ibadah kepada Allah. Kalau sebelumnya adalah ibadah kejujuran, yang sekarang ibadah kesabaran. Innama sabru inna sudmatil ula, yang namanya sabar itu ialah ketika pertama kali terjadinya sebuah bencana, sebuah cobaan. Ini sangat dianjurkan sekali, terutama bagi wanita muslimah. Ini merupakan ibadah kepada Allah yang begitu berat. Dikarenakan dituntut untuk bisa menahan diri, menahan lisan, menahan anggota badan ketika ada musibah yang mendera. Ini ibadah yang sangat berat. Hanya orang-orang yang betul-betul kokoh keimanannya yang sabar. Ditimpa musibah kematian anak, kematian suami, kematian orang-orang dekat, itu bukan perkara yang gampang. Muslimah dituntut untuk sabirah, sabar. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Melintasi makam, kuburan. Didapati ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Mungkin anaknya, mungkin yang lain. Maka Rasul memberikan puasa kepada dia, memberikan ujangan kepada dia, nasihat kepada dia. Rasul mengatakan ittaqillaha wasbiri. Wahai muslimah, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Tidak tahu siapa yang menyampaikan ini. Dia mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Minggir kamu dari sini. Enyahkan diri kamu dari sini. Kamu tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpa saya. Yani, ya sedih, ya sabar. Tidak ngerti dia menyampaikan dari Rasulullah SAW. Rasul pergi, disampaikan kepada dia. Tadi itu Rasul yang menyampaikannya. Dia langsung dia segera menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. Didapati pintu terbuka, tidak ada penjaganya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku tidak mengenali engkau. Beliau mengatakan, innamas sabru inda sujmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika pertama kali musibah mendera. Maka wanita muslimah penting untuk melatih diri bersabar. Contoh, contohlah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Wanita yang dikatakan sabirah, luar biasa sabar. Anaknya sakit dirawat dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, diberikan curahan perhatian untuk anaknya. Suatu hari ketika suaminya dia yaitu Abu Talha sedang bersama Rasulullah SAW, ini anak mati, wafat. Tegar, Ummu Sulaim tegar. Dia mengatakan kepada semua keluarganya, jangan ada seorang pun yang menyampaikan hal ini kepada Abu Talha kecuali saya. Semuanya jangan diam. Nah, semuanya diam, jangan komentar. Sudah itu anak dirawat, dipersiapkan segala macamnya bagus, taruh di samping rumah. Begitu Abu Talha pulang di waktu isya, dia suguhi makan dengan teman-temannya, disiapkan makan malam dan segala macamnya. Selesai kenyang, teman-temannya pulang. Ummu Sulaim kemudian berhias, bersolek. Kemudian dia menyambut Abu Talha. Terjadi ketika itu pasangan tersebut di malam tersebut. Ketika dia sudah selesai, dia merasa puas. Dia menyampaikan dengan bahasa yang sangat bagus. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Talha, kalau ada suatu kaum menitipkan sebuah barang kepada kita, lalu kaum tadi meminta kembali barangnya, apa kita punya hak untuk menolaknya? Dikatakan, oh tidak bisa, serahkan kepada kita. Katanya Muslim, fahtasib ibnaki, yang dalam kau memohon pahala semata kepada Allah terkait dengan kematian putra. Sangat sabar, sangat tenang. Marah Abu Talha setelah seperti ini. Besok paginya menuju Rasulullah SAW, disampaikan semua yang ada. Rasul mengatakan, barakallahu lakuma fi laylatikumal bariha. Semoga Allah memberkahi malam kamu yang semalam. Malam kamu berdua yang semalam. Alhamdulillah, lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Abi Talha. Dari Abdullah inilah lahir sekian buahnya anak, ada 9 orang anak, semuanya menghafal Al-Quran, semuanya membaca Al-Quran, dan semuanya menjadi orang-orang yang saleh. Luar biasa. Seperti itu. Sabar, sabar, sabar dalam menghadapi musibah. Juga sabar ini bukan semata-mata musibah saja, kematian seseorang. Sabar juga ketika ada kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit, kehidupan yang serba kurang, sabar. Sabar menghadapi himpitan hidup. Sabar menghadapi kondisi serba kekurangan. Jangan banyak berkeluh kesah, sabar. Dan dalam semua hal yang lainnya, betul-betul dia sabir dan sabirah. Terutama wanita muslimah diminta dengan sangat untuk memiliki sifat ini. Ini ibadah kepada Allah. As-sadiq sidqun, ibadah kepada Allah, amal saleh. Sabir, sabr, ibadah kepada Allah, amal saleh. Yang pertama namanya ibadah kejujuran, yang kedua adalah ibadah kesabaran. Semua muaranya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khashi'ina wal khashi'at. Yang berikutnya lagi adalah laki-laki dan wanita yang khusyuk. Khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Al khusyuk. Kekhusyukan barakallahu fikum. Secara makna bahasanya adalah as-sukun, ketenangan. Merendahkan diri dan ketenangan. Barakallahu fikum. Khusyuk ini pada asalnya dalam hati. Dalam hati. Ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam beribadah kepada Allah. Itu diwujudkan dengan ketundukan, diwujudkan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Ini hukum asal pada hati. Hatinya tenang, hatinya tentram beribadah kepada Allah, tunduk, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Khusyuk yang ada dalam hati ini itu ada tanda-tandanya. Muncul pada anggota tubuhnya. Khusyuk fil jawarih namanya. Khusyuk pada anggota tubuhnya. Itu nampak orangnya tenang. Orangnya itu kalem. Tumaknina. Ada ketenangan dalam tingkah lakunya. Dalam aktivitasnya. Khusyuk. Barakallahu fikum. Terkait dengan khusyuk yang zahir, terkait dengan bab syariat, ialah al-inqiyadu lil haq. Ketunduan, kepatuhan kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Tunduk, patuh kepada kebenaran. Itu khusyuk secara zahir. Baik, maka ciri-ciri orang itu khusyuk secara hatinya, terutama dalam beribadah kepada Allah, ialah tumakninah. Ibadahnya tenang, ada tumakninahnya, ada ketenteramannya, ada kedamaiannya. Tidak buru-buru, tidak cepat-cepat, gitu, santai, tenang dia. Khusyuk dalam sholat, itu dimaknakan dengan tumakninah dalam sholat. Hatinya betul-betul tunduk kepada Allah, hatinya betul-betul merendahkan diri kepada Allah, anggota tubuhnya pun tenang, tumakninah dalam mengerjakan ibadah sholat. Ciri-cirinya tidak banyak gerak-gerak. Ciri-ciri yang lain tidak kesana kemari pikirannya itu. Fokus dalam sholatnya, fokus dengan apa yang dia baca, fokus dengan ibadahnya. Barakallahu fikum. Namanya khusyuk dalam sholat. Kekhusyukan secara zahir adalah ketundukan kepada al-haq. Ketika al-haq menyatakan A, dia terima. Dia terima itu. Ketika dia menerima al-haq, dia akan merasakan ketenangan, merasakan ketenteraman, merasakan kekhusyuan dalam hatinya. Dikarenakan dia menerima al-haq tadi. Barakallahu fikum. Ini namanya al-khusyu. Barakallahu fikum. Di antara model kekhusyuan ialah khusyuk terkait dengan lesan. Yani tidak banyak bersuara. Tidak banyak berbicara. Kalaupun berbicara, yang bagus-bagus saja. Nah, suka diam. Ketika ada dibacakan ayat, dia diam. Bukan ngantuk ini, diam, mencermati, mentadabburi. Dibacakan hadis, diam, cermati, ditadabburi. Disampaikan nasihat, dia tenang, diam, diresapi, ditadabburi. Ketika waktu berbicara, dia dengan tenang bicaranya. Tumakninah. Pas. Ini adalah kekhusyukan. Hukum asalnya dalam hati, kemudian di anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, khusyuk ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Khusyuk dalam perkara ibadah menyempurnakan nilai ibadah. Paham ya? Khusyuk dalam perkara ibadah menyempurnakan nilai ibadah. Khusyuk itu sendiri dengan makna yang luas tadi termasuk ibadah kepada Allah. Ibadah khusyuk. Ibadah kekhusyuan, ketundukan kepada al-haq. Barakallahu fikum. Khusyuk. Dan ini Hanya orang-orang yang begitu beriman kepada Allah yang mampu melakukannya. Tebal iman, keimanan dia. Dengan khusyuk ini dia akan sanggup bersabar. Dengan khusyuk dia akan sanggup menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan hidup, cobaan-cobaan hidup, dengan tenang, tanpa ada kegusaran dia menghadapinya. Bahkan dia bisa mengerjakan bimbingan Islam terkait dengan musibah mendera dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan ibadah salat, dan sungguh itu perkara yang besar, kabirah, begitu sulit, begitu besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Hashi'i khusyuk. Ini bukan sembarang sifat. Ini sifatnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, hamba Allah yang mukmin, yang saleh-saleh. Itu dilatih. Latihannya tadi dengan menerima al-haq bagaimanapun keadaan kita dan kondisi kita. Hati terus tunduk kepada Allah dan menerima kebenaran. Barakallahu fiik. Ini ibadah berikutnya lagi, namanya ibadah kekhusyuan. Luar biasa. Sekali lagi, muaranya adalah ibadah kepada Allah. Laki perempuan sama. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yang berikutnya lagi adalah laki-laki dan perempuan yang gemar bersedekah. Atau soduk bersedekah. Itu terkait dengan masalah harta benda. Ibadah maliyah, infak fisabilillah. Ada sedekah jariah, itu yang sangat afdal. Ada sedekah, sedekah yang bukan jariah, semuanya bagus. Bukan semata-mata sedekah, tetapi gemar bersedekah. Untuk muslimah, wanita yang muslimah, mereka bisa bersedekah dengan hartanya pribadi. Entah dapat hadiah dari orang tuanya, atau hibah dari orang lain, atau harta waris. Tayib, atau dia memiliki usaha mandiri. Dia menghasilkan usaha sendiri dari uang itu, dia bisa bersedekah dari harta pribadi. Tayib, wanita muslimah juga bisa sedekah dengan hartanya sang suami. Bisa. Dengan ketentuan suaminya tahu, bisa minta izin sebelumnya. Entah tiap kali sedekah, entah sekali izin dipahami oleh sang suami dengan sedekah. Yang kedua, tidak memadharatkan harta sang suami. Muslimah diperbolehkan untuk bersedekah dengan harta sang suami walaupun tanpa sepengetahuan sang suami. Walaupun tanpa sepengetahuan sang suami. Paham ya? Dengan syarat tadi, sudah tahu sebelumnya sang suami, dan yang kedua tidak membahayakan ekonomi sang suami. Dan semuanya dapat pahalanya. Sang suami yang punya harta yang mencari maisyah dapat pahalanya. Dikarenakan dia sebagai laki-laki mencari maisyahnya. Istri mendapatkan pahalanya, pahala sedekahnya, sebagai orang yang mengeluarkan harta bendanya, mubasyir. Kalau sang istri menyuruh orang lain, pembantunya atau pelayannya, untuk menyampaikan sedekah tadi kepada yang bersangkutan yang berhak menerima, maka pegawai tadi atau pembantu tadi juga mendapatkan pahalanya. Pahala dikarenakan dia menyampaikan sedekah kepada mustahiknya. Semua dapat pahalanya. Luar biasa. Nah, sehingga seorang wanita muslimah dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, jiwa infak yang sangat tinggi. Kalau mencontoh kaum salaf, para sahabat di zaman dahulu kala, luar biasa. Luar biasa. Nah, mereka kaum muslimin di masa lalu itu luar biasa, sangat dermawan. Dia bisa berkorban dengan apapun yang dia miliki untuk infak fi sabilillah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah Id di hadapan muslimah, diikuti oleh sahabat Bilal. Kala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan wanita muslimah untuk bersedekah. Tasaddaqna fa inni dakhaltun nara faraitu akthar alihan nisa. Hendaklah kamu banyak bersedekah. Saya pernah masuk neraka, melihat neraka, saya saksikan mayoritas penghuninya kaum wanita. Dengan apa ya Rasulullah? Dikarenakan mereka banyak mengkufuri kebaikan suami dan banyak melaknat sang suami. Maka beliau mengajukan tasodaknya. Mereka banyak sedekah. Disebutkan ketika itu sahabat Bilal menghamparkan pakaian kain. Itu mereka menanggalkan, melemparkan, ada yang anting-anting dilepas, dilemparkan di bajunya Bilal. Ada yang cincin dilepas, dilemparkan di bajunya Bilal. Ada yang namanya kalung dilepas, dilemparkan di bajunya Bilal. Ada yang namanya gelang dilepas, semua yang mereka punya ketika itu dilepas dan dilemparkan ke bajunya Bilal dalam rangka untuk infak sedekah fi sabilillah. Dan yang memotivasi mereka adalah selamat dari ancaman neraka. Karena Rasulullah mengatakan demikian, tasaddaqna. Sedekahlah kamu. Karena kebanyakan perempuan fitnah. Maka kata-kata ini mereka pahami dengan baik, sedekah fi sabilillah itu bagi muslimah bisa sebagai penghalang dari neraka, menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu semua dilepas, dilucuti semua itu. Tidak ada yang maksa. Yang anting-antingnya, giwangnya, yang kalungnya, yang cincinnya, yang gelangnya, dan segala macam dilepas semuanya itu dikasihkan Rasulullah SAW ketika bersama dengan sahabat Bilal. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan seyogyanya seperti inilah sosok muslimah itu. Semangat dalam beribadah kepada Allah, namanya ibadah, infak dan sedekah. Amal saleh namanya infak dan sedekah. Sedekah jariah atau sedekah-sedekah yang lain, barakallahu fikum. Gitu ya, para suami laki-laki juga sama. Yang laki-laki juga membantu istrinya untuk infak dan sedekah. Kalau pas istrinya enggak punya harta pribadi, dia menggunakan harta sang suami untuk infak, diridhoi, kamu restui, supaya kamu dapat pahala. Istri yang saleh akan laporan, akan bilang, "Mas, tadi ada yang datang minta, dia orang miskin, orang fakir. Saya kasih sekian." Nah, apa kan? Tafadhol, tafadhol, ikhlas. Labas, kalau ada yang datang silakan kamu ambil, yang penting kamu harus sedikit memahami kondisi keuangan kita. Penting itu. Kalau tidak begitu nanti sodako terus, tidak mangan. Sodako, mas, tak pakai sodako. Yo, mas, sodako, sodako kabeh akhirnya, mas, tidak ada yang dimakan. Nah kemarin kemana? Sodako kabeh. Tidak, itu tidak boleh. Itu membahayakan ekonomi keluarga. Dua syarat ya, suami meristui, meridhoi, dan tidak membahayakan ekonomi keluarga. Inhasdaq. Wah. Apalagi dia punya kemampuan pribadi. Dia anak orang kaya atau lagi dapat warisan, dapat hadiah, dapat hibah dari keluarganya, orang tuanya, familinya, teman-temannya. Itu jangan dipakai foya-foya, jangan dipakai untuk hal yang sia-sia. Gunakan untuk investasi akhirat. Selamatkan jiwa kamu dari api neraka dengan cara infak dan sedekah. Barakallahu. Yang berikutnya lagi kata Allah Azza wa Jal, wassaimina wassaimat, dan laki-laki yang gemar berpuasa dan wanita yang gemar berpuasa. Ini meliputi puasa yang fardu, baik itu Ramadan adaan atau puasa nadar atau puasa kafarat atau puasa qada. Yang fardu. Juga ini yang paling utama, yang afdal ialah puasa-puasa sunnah. Dan ini yang banyak dimaukan dalam ayat ini, setelah yang fardu, dia memperbanyak puasa-puasa sunnah. Tanda kesolehannya, tanda kesolehahan dia, tanda kuatnya Islam, tanda kuatnya keimanan, dia mengerjakan sebuah ibadah, namanya ibadah itu siam, ibadah puasa. Barakallahu fikum. Terutama sekarang ini alhamdulillah bertepatan dengan Yaum Arafah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua dan keluarga kita yang tidak ada uzur, termasuk yang mengerjakan puasa Arafah pada hari ini, dikarenakan besar pahalanya, menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Barakallahu fikum. Banyak puasa. puasa Arafah, puasa hari-hari awal 10 pertama Dzulhijjah. Bisa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 atau selang-seling atau terserah dia yang dia mampu. Puasa Muharram, Senin 10 Muharram, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, 3 hari dalam sebulan, entah di awal, entah di tengah, yang lebih afdal atau yang di akhir. Puasa Daud, puasa-puasa yang lain yang disunahkan dalam Islam, dia gemar berpuasa. Catatannya untuk muslimah, kalau mereka sudah berkeluarga, tidak diperbolehkan puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Suami yang saleh justru menyemangati istrinya untuk berpuasa. Satu sisi dia minta izin sama sang suami, sisi yang lain suami yang menyemangati. Mas, saya mau puasa Arafah, boleh apa tidak? Ayo, bareng-bareng. Kita sama-sama puasa. Kita mengejar pahala bersama-sama. Kenapa kalau demikian? Dikarenakan Rasul yang mengatakan demikian, tidak boleh bagi seorang wanita muslimah berpuasa sunnah suaminya ada tanpa seizin suami. Sehingga izin suami dulu. Mas, saya mau puasa Arafah. Ya, silakan. Ayo sama saya, bareng-bareng puasa. Itu laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleh. Ketika dalam kesempatan yang lain, mas, saya kepingin puasa Senin Kamis. Ojo, jangan. Maka wanita yang soleh akan mengatakan, tidak, ya sudah, saya gak berpuasa. Terus dia maksimal mengkhidmat suaminya. Mengkhidmat suami termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya puasa. Walhafidhina furujahum walhafidhat. Dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya karena Allah. Tayyib, dari semua hal-hal yang diharamkan dari perzinaan dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Tayyib, mereka hanya memberikan untuk pasangannya saja. Kalau laki-laki, dia berikan hanya untuk istri atau para istrinya dan budak perempuannya. Kalau perempuan, hanya khusus diberikan kepada suaminya saja. Dia punya budak, tidak boleh main sama budak. Nah, boleh ya, itu untuk sang suami saja. Tapi kalau laki-laki, bisa untuk istrinya atau para istrinya dan budak-budak wanitanya. Dan yang terakhir, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرًا. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i. Termasuk zikir kepada Allah talabul ilmi. Hadir di majelisul ilm, di halaqah-halaqah ilmu. Ini di kalangan salaf terdahulu merupakan halaqah zikir. Termasuk majelis zikir. Ini majelis-majelis ilmu yang disampaikan padanya bimbingan-bimbingan ilmu syar'i. Yip. Maka yang memiliki sifat di atas dipersiapkan dua hal oleh Allah. Yang pertama maghfirah, Allah akan mengampuni dosa mereka. Dan yang kedua dipersiapkan pahala yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal. Masing-masing amaliyah tadi ada pahalanya. Islam sendiri, iman sendiri, qunut, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, menjaga kemaluan, berzikir. Itu masing-masingnya itu pahalanya sangat besar. Ketika dia kumpulkan semuanya, maka semakin besar dan semakin berlipat-lipat ganda pahala yang dia raih. Luar biasa. Jadi itu merupakan sifatnya wanita yang salihah, laki-laki yang saleh. Yang seperti inilah yang diharapkan sebagai barakallahu fikum, orang-orang yang mencetak generasi robani di masa akan datang. Sosok ayah, sosok ibu, sosok dua orang tua, pasangan suami istri yang seperti inilah yang diharapkan bisa melahirkan dzurriyyatun shalihah, anak-anak yang salihah dan jailun saleh. Generasi yang soleh di masa akan datang, soleh kepada Allah Azza wa Jalla dan soleh kepada masyarakatnya dengan bimbingan syariah barakallahu fikum. Maka ini semua diwujudkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaum muslimah. Muslimah, dikarenakan mereka dalam bab ini seringkalinya lemah. Ibadah tapi kurang semangat. Ibadah tapi kurang gregetnya gitu, kurang musabaqahnya, kurang lomba-lombanya, kurang bergegas. Sehingga muslimah dan semangat ibadah penting dicanangkan, semarakan dalam keluarga kita. Laki-laki suami menyupport, orang tua mensupport, anak-anak mensupport, semuanya mensupport kaum muslimah untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah yang ada yang disebutkan dalam ayat ini dan juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, muaranya cuma satu, amal saleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dasar yang Islam dan keimanan yang kuat, akidah yang kuat. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan. Ada waktu seperempat jam, kurang sedikit, bagi yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.